Mitra Bisnis, selain gugatan atas Pasal 7 Ayat 6A Undang-Undang APBN yang diajukan oleh mantan Menkumham Yusril Iza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi, 30 tokoh masyarakat serta pimpinan organisasi massa diantaranya Din Samsudin, Hasim Musadi, Fahmi Idris dan tokoh lainnya juga mengajukan gugatan atas Undang-Undang Nomor 22 tentang Migas yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 lantaran menyerahkan harga minyak yang menjadi hajat hidup rakyat kepada mekanisme pasar. Untuk membahas seperti apa peluang dari gugatan tokoh masyarakat dan pimpinan ormas ke Mahkamah Konstitusi, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, seperti apa progres dari gugatan tokoh-tokoh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Migas? Ya, sudah masuk secara resmi dan Pak Din mengatakan kepada saya bahwa saya akan diminta sebagai saksi ahli. Nah, sekarang MK ini di bawah pimpinan Pak Mahfud ini saya tidak tahu apakah Pak Mahfud itu karena tidak ada waktu atau Pak Mahfud merasa bahwa itu urusan sudah selesai sama sekali. Karena keputusan MK kan sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi. Atau Pak Mahfud tidak mengerti bahwa bertentangan dengan konstitusi itu, pernyataan bertentangan dengan konstitusi itu ada hubungannya dengan kebijakan yang didebatkan tiap hari ini. Nah, saya tidak tahu yang mana ini, kok dia diam-diam saja sampai sekarang. Nah, apakah Bapak juga ikut memberikan masukan serta data-data kepada Pak Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi? Saya memberi kepada Pak Mahfud langsung keseluruhan uraian ini dan kemudian ketemu lagi, saya tanya lagi, dia bilang belum ada waktu membaca. Sudah lama sekali. Nah, kalau ini sekarang secara resmi oleh sekian banyak organisasi, nanti coba kita susun logikanya, dijelaskan sampai jelas, saya akan do my homework yang baik. Ya kalau tidak lagi ya luar biasa, ya benerlah yang dikatakan. Apa itu Pak Quick? Begini, jadi elit bangsa kita itu tidak hanya di brainwash, apa itu eksekutif atau itu legislatif sudah komplit. Jadi bukan dicuci otaknya. Itu darah dagingnya sudah diinjeksi dengan DNA, sampai menjadi DNA. Sampai menjadi DNA bahwa cara berpikirnya masih begitu gitu. Dan bicaranya masih seperti itu. Jadi saya rasa kalau urusan dengan DPR, dengan pemerintah sudah tidak ada harapan saya kira ya. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.